lagi. Sini ya rokapi. Medan paling keras dong, say. Sini ya rokapi. Mau lihat ya goda. Semangatnya Medan buat Vicky, siang ini, Pak.